الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله telah menjadi ketetapan Allah bahwa setiap kita, setiap yang hidup ini pastilah akan mati. Ketentuan yang pasti terjadi pada setiap insan. Firman Allah dalam Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa yang hidup pasti dia akan merasakan kematian, dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan untuk menseleksi kalian, dan kepada kami semua kalian akan pasti dikembalikan. Namun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul rahmah, melarang umatnya untuk meminta dan mengharapkan kematian. Di Bukhari Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau sabdakan, la yatamayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengangankan, menginginkan kematian karena musibah atau suatu malapetaka yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamannian falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Namun jika harus kalian berharap, maka gantungkanlah itu kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah, hidupkan aku jika engkau tahu kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkan aku jika engkau tahu memang kematian itu yang lebih baik untukku. Hal itu tentunya bukan harapan dan permintaan dari seorang hamba untuk mati karena mendapatkan musibah. Namun dia kembalikan perkaranya kepada Allah, dan itu yang diperbolehkan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, kematian merupakan musibah bagi seorang hamba, musibah yang terbesar. Dalam Al-Maidah 106 Allah firmankan, fa asabatkum musibatul maut, maka menimpa kalian musibah kematian. Kematian Allah namakan sebagai musibah, dan itu musibah yang terbesar. Disebutkan oleh para ulama tafsir, kalau kematian Allah sebutkan sebagai musibah besar, maka musibah yang lebih besar daripadanya adalah kelalaian seorang hamba dari kematiannya. Lupanya seorang hamba dan dia berpaling dari syariat Allah. Dia tinggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa, dia lalai akan mati dan akan kembali dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dia perlakukan dalam hidupnya. Musibah itu lebih besar dari musibah kematiannya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika dilarang seorang muslim memohon dan meminta kematian karena musibah atau suatu malapetaka yang dia hadapi, namun demikian jika perkaranya adalah untuk keselamatan iman, perkaranya adalah untuk menjaga dan keselamatan agamanya, maka hal itu diperbolehkan dalam syariat Allah. Allah sebutkan tentang para nabi dan orang-orang saleh dalam Quran, tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Yusuf 101, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan aku Islam, dan sertakan aku bersama rombongan orang-orang saleh. Demikian pula firman Allah tentang Maryam alaihassalam, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, jika aku seandainya saja mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang terlupakan sama sekali. Allah sebutkan ini pujian kepada Maryam, pujian kepada Nabi Yusuf alaihi wassalam, menunjukkan boleh seorang muslim mengharapkan kematian ketika perkaranya demi keselamatan agamanya, menghadapi fitnah yang demikian dahsyat, rongrongan kesesatan dan fitnah yang merugikan iman dan agamanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di dalam riwayat Tirmidzi dan Imam Malik dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terkadang mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu taufik untuk melakukan kebaikan, taufik untuk melakukan amalan saleh, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran serta mencintai orang-orang fakir miskin. Wa idza aradta fin nasi fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Dan jika engkau menginginkan fitnah, jika engkau menginginkan kejelekan pada manusia ini, maka cabutlah nyawaku, ambil nyawaku ya Allah, dalam keadaan aku selamat dari fitnah itu. Selamatkan aku dari fitnah dan kejelekan yang engkau inginkan pada hambamu. Cabut nyawaku dalam keadaan selamat, jauh dari kejahatan-kejahatan fitnah tersebut. Demikian pula diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di dalam riwayat Imam Malik, beliau di akhir-akhir usianya mengucapkan doa ini, Allahumma qad dha'ufat quwwati. Ya Allah, kekuatanku telah banyak hilang, wa kaburat sinni, dan telah lanjut usiaku, wa antasarat ra'iyati, dan rakyatku semakin banyak. Faqbidni ilaika ghayra mudayyi'in wala muqassir, maka cabutlah nyawaku, ambil nyawaku ya Allah, dalam keadaan aku tidak menyia-nyiakan tanggung jawabku, dalam keadaan aku tidak mengurangi kewajiban yang seharusnya aku lakukan. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kita diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian dan selalu mempersiapkan segala sesuatunya demi kematian dan yang setelah kematian itu. Di Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Atsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan berbagai kelezatan. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang merusak dan menghancurkan segala kenikmatan hidup kalian, yaitu kematian yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak oleh kalian mengingat itu. Di riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar pula, ketika Rasulullah ditanya, "Ayyul muslimin aqyas?" Wahai Rasulullah, muslim manakah yang paling cerdas? Maka beliau jawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Adalah muslim yang paling banyak mengingat kematiannya. "Wa ahsanuhum lima ba'dahum isti'dada." Dan yang terbanyak dari mereka persiapannya untuk setelah kematiannya. "Ulaikal aqyas." Mereka itulah muslim-muslim yang cerdas. Di dalam ayat surat Tabarak Allah sebutkan, "Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menseleksi, menguji dari kalian siapa dari kalian yang terbaik amalannya. Kata Imam As-Suddi rahimahullah, artinya agar Allah menseleksi dari kalian siapa dari kalian yang terbanyak mengingat kematian. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat siapa dari kalian yang terbanyak mengingat kematian, siapa pula di antara kalian yang paling banyak persiapannya untuk setelah kematiannya? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, seorang mukmin jika memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak persiapannya setelah kematiannya, hal itu akan membuat dirinya tidak akan merasa nyaman hidup di dunia ini. Manusia, terutama seorang mukmin, dalam kehidupan dunianya di antara dua keadaan, imma itu keadaan baik yang membuat dia senang, atau keadaan jelek yang membuat dia gelisah dan sedih. Maka jika dia menghadapi keadaan yang susah, keadaan yang membuat dia sedih, ringan beban yang akan dihadapi seorang mukmin, karena kematian jauh lebih berat dari keadaan apapun yang dia hadapi dalam kehidupan dunia ini. Akan ringan ketika mengingat sesuatu yang lebih berat yang pasti akan dia hadapi, atau dia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia ini dengan mengingat kematian. Seorang mukmin pun tidak akan terlalaikan dari akhiratnya, tidak akan tertipu dengan kehidupan dunianya untuk kemudian melanggar dan menyalahi aturan-aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, sering beliau ketika menjadi khalifah, beliau kumpulkan para ulama di satu majlis, kemudian mereka mengingat tentang kematian, riwayat-riwayat yang ada, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kematian, perkara yang menakutkan dan kiamat serta sulitnya keadaan di hari itu. Maka tentang mengingat akhirat dan kematian itu, Umar ibnu Abdul Aziz dan para ulama yang ada di majlis itu pun, mereka pun menangis sejadi-jadinya seakan di hadapan mereka ada jenazah dari keluarga yang mereka cintai. Demikian pula disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, jika beliau mengingat kematian, beliau banyak menangis, bahkan sekian hari umat tidak bisa mendapatkan manfaat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang biasanya beliau berdakwah, yang biasanya beliau mengajarkan ilmu dan umat banyak mendapatkan manfaat darinya. Namun ketika Imam Sufyan mengingat kematian dan akhirat, apa yang akan beliau pertanggungjawabkan di hadapan Allah, umat pun tidak bisa mendapatkan manfaat ilmu dari beliau. Beliau banyak menjauh dan menyendiri. Ketika beliau ditanya, beliau hanya bisa menjawab, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Karena sibuknya beliau dari rasa takutnya atas kematian dan apa yang akan beliau persiapkan setelah itu. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pula diajari sesuatu yang akan mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat kita, yang dengan itu kita tidak akan terlalaikan, tidak akan tertipu dari kehidupan dunia ini. Di Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau ziarah ke kubur ibunya, lalu beliau pun menangis dan membuat menangis pula para sahabat yang bersama beliau. Lalu beliau pun katakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut, berziarahlah kalian ke kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur banyak mengingatkan seorang muslim untuk mengingat kematian dan akhiratnya. Di hadis Ibn Mas'ud pula, di Ibnu Majah, Rasulullah katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Dulu aku sempat larang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang banyak-banyaklah kalian ziarah kubur karena itu membuat kalian mengingat akhirat dan kematian kalian, mengingatkan kalian kepada kematian dan membuat kalian zuhud, tidak terlupakan dan terlalaikan dengan dunia kalian. Demikianlah hikmah dan tujuan ziaratul kubur, untuk mengingatkan kita atas kematian kita. Kita pun akan dikubur, untuk mengingatkan kita kepada akhirat, dan agar kita tidak terlalaikan dalam kehidupan dunia ini. Itu tujuan besar dari ziaratul kubur, selain mendoakan jenazah atau yang telah mati dari saudara-saudara dan keluarga kita yang telah mendahului kita, bukan untuk meminta dan berdoa kepada mereka agar memanjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin ketika dia mati, ketika menghadapi kematiannya, maka tanda kebaikan yang ada padanya adalah seorang mukmin meninggal dunia dengan keringat basah ada di dahinya. Di riwayat Buraidah, di dalam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Al-mu'min yamutu bi'arqil jabin." Seorang mukmin akan menghadapi kematiannya, dia meninggal dunia dengan keringat penuh di dahinya. Disebutkan oleh para ulama, hal itu pertanda karena rasa malunya sekaligus rasa takutnya kepada Allah dari apa yang pernah dia perbuat selama hidupnya, dari kemaksiatan, dari dosa banyak yang telah dia langgar. Dia malu untuk berjumpa dengan Allah. Dia takut mengingat dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Pertanda baik kalau dia merasa malu dan takut dari apa dosa yang telah dia perbuat. Mukmin meninggal dengan keringat banyak di dahinya. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu mengingat kematian. Kematian adalah perkara yang berat, dan kematian itu sakit, kematian itu sulit. Allah sebutkan di dalam 4 ayat di dalam Quran tentang hal itu. Antara lain Allah sebutkan dalam surat Qaf, "Waja'at saqratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Lalu datang kepadamu rasa sakit dari kematian. Sesuatu itu datang dengan hak, dengan benar. Itu perkara yang kamu selalu menghindar darinya, padahal pasti datang menghampirimu. Kematian yang sakratul maut, sakit. Kematian itu menyakitkan dan berat. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di Bukhari, ketika Rasulullah SAW sakit keras menghadapi kematian beliau alaihi salatu wassalam, kata Aisyah, "Aku ambilkan tempat air." Beliau pun memasukkan kedua tangannya di air itu, kemudian beliau mengusap dengan kedua tangannya dengan air itu ke wajahnya, sambil beliau katakan, "La ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Innalil mauti sakarat." Sungguh kematian itu sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sajdah ayat ke-11 Allah pun berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Sungguh malaikat kematian akan mewafatkan kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Jabir, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Jangan salah seorang dari kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya lebih banyak berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia menghadapi kematian, hendaklah dia membesarkan rasa berharapnya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengingat selalu besarnya rahmat Allah yang mengalahkan kemurkaannya. Demikian yang Rasulullah wasiatkan agar setiap mukmin dalam keadaan dia menghadapi kematian mengingat besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menuntut dari setiap mukmin untuk selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, karena sesungguhnya nilai dari amalan seorang hamba ada pada akhir hayatnya. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW sebutkan dari Sahal ibn Sa'ad, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan manusia itu tergantung akhirnya, apa terakhir yang dia lakukan. Rasulullah sebutkan di Sahih Muslim dari Abu Hurairah, terkadang seorang hamba selama hidupnya menjalankan amalan ahli neraka, banyak maksiatnya, sampai antara dia dan neraka tinggal satu jengkal, namun kemudian dia didahului oleh takdir hingga mendapat taufik, bertobat, dia amalkan amalan ahli surga dan dia mati di atas itu, maka dia pun masuk surga. Sebaliknya, seorang hamba sepanjang hidupnya dia melakukan amalan ahli jannah, dia banyak melakukan ketaatan dan amalan saleh, tapi kemudian dia didahului oleh takdir, di akhir hayatnya dia berpaling, dia melakukan kemaksiatan hingga kemudian dia mati di atas itu. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah melindungi kita dari yang seperti itu, dan kemudian dia pun masuk ke dalam neraka. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu tetap istiqamah selama kita hidup dan kita dimatikan di atas Islam dan iman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menghadapi kematian yang pasti, seorang muslim di dalam kuburnya menghadapi fitnah dan ujian yang demikian besar. Dalam Sunan Nasa'i dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sabdakan tentang sahabatnya yang mulia Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu, hadha alladhi taharraqa 'arsyur rahman. Sa'ad ibn Mu'ad yang karenanya arsy Allah goyang ketika beliau meninggal dunia karena kemuliaan Sa'ad ibn Mu'ad. Wa futihat lahu abwabus sama, ketika Sa'ad ibn Mu'ad meninggal dibukakan pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika, ketika Sa'ad ibn Mu'ad meninggal disaksikan oleh 70 ribu para malaikat. Sahabat yang begitu mulia, arsy Allah pun goncang karena kematiannya. 70 ribu malaikat menyaksikan kematian beliau dan pintu-pintu langit dibuka, menunjukkan begitu mulianya seorang Sa'ad ibn Mu'ad. Itu pun Rasulullah sebutkan, laqad dhumma dhummatan thumma furrija anhu. Tetap Sa'ad ibn Mu'ad digempit di dalam kuburnya, digencet oleh bumi di dalam kuburnya, lalu kemudian beliau dibeli ke lapangan di dalam kuburnya. Dalam hadis Syu'bah ibn al-Hajjah dari riwayat Aisyah, Rasulullah sebutkan, innalil qabri dhabqatah, sungguh di dalam kubur itu ada himpitan yang sangat menyiksa. Lau naja minha ahad lanaja minha Sa'ad ibn Mu'ad. Dalam kubur himpitan yang sangat menyiksa, kalau saja ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'ad ibn Mu'ad akan selamat darinya. Sa'ad pun tidak selamat darinya, apalagi yang selain beliau, apalagi kita. Seberapa banyak amalan sholat yang telah kita persiapkan untuk kematian kita, seberapa jauh kita dari kemaksiatan dan dosa. Himpitan kubur Azab kubur pasti dihadapi oleh masing-masing dari kita. Belum lagi pertanyaan kedua malaikat yang menanyakan tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Adapun seorang mukmin akan dengan tegas dan dipermudah untuk menjawab, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wasallam, dan agamaku adalah Islam. Namun Rasulullah sebutkan, jika itu orang kafir atau orang munafik, ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dua malaikat itu, dia hanya bisa menjawab, ha, la adri, aku tidak tahu, aku tidak faham, aku mendengar orang berkata begini dan aku pun mengikutinya. Menunjukkan selama hidup dia tidak meyakini kebenaran, dia tidak mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya ikuti kebanyakan orang, dia hanya ikuti apa yang telah menjadi tradisi, tanpa dia tahu apakah demikian ajaran Allah, tanpa dia pelajari apakah demikian tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kubur dia hanya mampu menjawab, saya tidak tahu, aku mendengar orang berkata begini dan itu yang aku ucapkan. Hendaknya masing-masing kita menyadari dan mempersiapkan segala sesuatunya, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, mumpung kita masih punya kesempatan. Benailah diri kita, benailah akidah dan ibadah kita, akhlak dan muamalah kita, karena masing-masing kita pasti akan meninggal dunia dan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah kita perbuat di dunia. Yang mendapati kebaikan setelah matinya, hendaklah dia banyak memuji kepada Allah. Namun yang mendapati selain daripada itu, mendapatkan siksa dan azab, jangan dia cela, jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas siratal mustaqim dan mematikan kita di atas itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بخير. اللهم وأجرنا من سوء الخاتمة. اللهم باعدنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك سوءا فاقبضنا إليك غير مفتونين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.